Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini sesi yang terakhir dari kajian kita di pekan yang ketiga ini atau di pertemuan yang ketiga dari program kuliah Mafatih Al-Ilm. Masih membaca kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Al-Allamah Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Di halaman 88 dari buku panduan, bait syair yang ke-213 hingga 216. Setelah penulis menjelaskan tentang tiga sifat hasilul ilm, yaitu yang pertama khasyiatullah, yang kedua ma'rifatullah, dan yang ketiga al-ikhlas dan mutabah, maka beliau terangkan beberapa hal yang terkait dengan keyakinan agar supaya seorang itu menyadari bahwa apapun dari keutamaan, dari kebaikan yang dia dapatkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Dan dibangun di atas pembahasan ini akan datang berbagai wasiat dan wejangan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, ashqa wa as'ada mukhtaran adalla hada adna wa aba'ada adalan minhu fil qasami atau fil qisami awha wa arsala wassa amiran wa naha أحل حرم شرعا كامل الحكم يحب الإحسان والإسيان يكرهه والبر يرضاه ما سخط لخرمهم بمقتضى دين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى لا ظلم يعرشني يخشى لا ظلم يخشى ولا خير بمنحضم. Baik, semua ini dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ashqa wa as'ad, dialah Allah yang asqa wa asad, menyengsarakan dan membahagiakan, menyengsarakan dan membahagiakan. Mukhtaran, kepada orang yang mukhtar, karena dia memilih, jalan sudah ditunjukkan, bisa dia memilih apakah dia menjadi orang yang ingin beruntung atau merugi, di atas petunjuk atau disesatkan. Yang kedua dari perbuatan Allah, adalla wa hada, menyesatkan dan memberi petunjuk. Yang ketiga, adna wa abad, mendekatkan dan menjauhkan. Ada yang didekatkan kepada petunjuk, kebaikan, hidayah, ada yang dijauhkan. Adalan minhu fil kisami, itu keadilan dari sisi Allah dalam pembagiannya, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha adil di dalam apa yang dia tentukan, apa yang dia putuskan, apa yang dia bagi di tengah makhluknya. Karena Allah mensifatkan dirinya wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu itu tidak menzalimi seorang pun. Auha wa arsala, dari perbuatan Allah, Allah mengutus, memberi wahyu dan mengutus rasul. Ya, dipilih siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian auha wa arsala wassa, dan memberikan wasiat. Amiran wa naha, memerintah dan melarang. Ada yang diperintah, ada yang dilarang. Ahalla wa harrama, ada yang Allah halalkan dan ada yang Allah haramkan. Syar'an kamilal hikami, itu semuanya sesuai dengan syar'i, sesuai dengan hal yang disyariatkan oleh Allah. Ya, kalau Allah menghalalkan sesuatu secara syar', berarti itu adalah hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Demikian pula ketika diharamkan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kamilal hikami, tapi di belakang seluruh hal tersebut maha sempurna hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam segala ketentuan dan syariatnya. Yuhibbul ihsana wal isyana yakrahuhu, Allah mencintai perbuatan ihsan dan membenci kemaksiatan. Ini dua hal yang semuanya dari perbuatan Allah. Ihsan, Allah cintai. Adapun maksiat, Allah Subhanahu wa taala membenci hal tersebut. Iya. Wal birra yardahu ma'sukhtin li hurmihimi. Hal yang baik, yang merupakan kebajikan, perbuatan kebaikan, Allah mencintainya, menyukainya, meridainya. Sedangkan Allah membenci hal yang haram, hal yang diharamkan. Selain daripada diharamkan, Allah Subhanahu wa taala membencinya. Bimuqtada daini fid daraini muttaridun. Ya. Dibangun di atas hal inilah semuanya di dalam ad-dar ini, di dalam kehidupan dunia ini sudah menjadi muttarid, sudah menjadi tetap. La dhulma yukhsha wa la khairun bimunhadimi. Maka tidak ada kezaliman yang dikhawatirkan dan tidak ada kebaikan yang sirna. Wa may ya'mal, di dalam Al-Qur'an dikatakan wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma. Barang siapa yang beramal salih dan dia adalah seorang mukmin, maka dia tidak perlu khawatir kezaliman dan tidak perlu khawatir amalannya itu akan hilang atau ditelantarkan, kebaikannya akan ditelantarkan. Baik, dibangun di atas ini semua, penulis rahimahullahu taala menutupnya dengan wasiat-wasiat. Jadi bait syair yang 217 hingga 240 itu semuanya adalah wasiat-wasiat yang penting. Saya poinkan darinya 26 wasiat. Dan ini penting untuk setiap penuntut ilmu memperhatikannya. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala di wasiat yang pertama, fa'mal ala wajalin. Ini al-amal ala wajal, beramal dengan penuh rasa takut. Iya, jadi seorang penuntut ilmu ketika dia belajar, dia beramal, itu dibangun di atas rasa takutnya kepada Allah. Walladzina yu'tawna ma ataw, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang mereka itu memberi apa yang Allah anugerahkan kepada mereka bersamaan dengan berbuat baik, tapi hati-hati mereka ada wajilah, kekhawatiran mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dan ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau berkata, "Walakinnahu ar-rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa huwa yakhafu an la yuqbala minhu." Adalah seorang lelaki yang dia itu puasa, dia itu salat, bersedekah, tapi dia khawatir tidak diterima amalannya. Karena itu jangan merasa yakin amalan itu sudah apa? Sudah pasti diterima. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, mereka masih berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim." Ya Allah, terimalah dari kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, tidak merasa menjamin bahwa amalannya sudah diterima. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang penuntut ilmu seperti itu, dia beramal di atas wajan. Dia khawatir menuntut ilmu ini belum ikhlas. Dia khawatir belajar itu belum sungguh-sungguh. Dia khawatir dia belajar belum meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan dari hal yang seperti itu sehingga perjalanannya dalam belajar akan lebih indah. Kemudian kata beliau, wada'at ila ajalin. Ya. Jadi fa'mal ala wajalin, wada'at ila ajalin, wa'zil anillahi su'ad dhanni wattuhami. Jadi ini ada tiga wasiat ya. Yang pertama, beramal dengan penuh rasa takut. Yang kedua, wada'at ila ajal, senantiasa bersiap untuk kematian, al-istidad lil maut. Ya, ad-da'at itu artinya dia continue, terus menerus. Ya, continue dan terus menerus bersiap untuk kematian, tidak terputus dia beramal. Sebagaimana firman Allah kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemput. Dan kepada nabinya Allah berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau sudah selesai Nabi Muhammad, berdiri, lakukan amalan yang lain. Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu berharap. Dan kepada kaum mukminin Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jadi jaga di atas hal ini, selalu bersiap untuk kematiannya. Maka ini wasiat yang indah untuk seorang penuntut ilmu, supaya dia punya rasa khasyah, dia mengenal Allah, dia punya keikhlasan di dalam belajar. Kemudian yang ketiga, tarku su'id dhanni billah, meninggalkan berjelek sangka kepada Allah. Dan ini pintu berbahaya untuk seorang penuntut ilmu. Jangan dia pelihara pada dirinya. Dia hindarkan dirinya dari segala bentuk berjelek sangka kepada Allah, walaupun itu sedikit. Dia selalu berbaik sangka kepada Rabbnya, berharap yang baik. Di kondisi yang paling sulit pun, walaupun seluruh manusia sudah berkumpul, bersatu padu ingin mencelakakan, orang-orang yang beriman itu selalu berbaik sangka kepada Allah. Itulah sifatnya para sahabat. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat ini adalah manusia yang orang-orang berkata kepada mereka, seluruh manusia, maksudnya kaum kuffar, sudah bersatu padu untuk mencelakakan kalian, membinasakan kalian. Justru mereka bertambah keimanan karena baiknya sangkaan mereka kepada Allah. Dan mereka berkata, Allah lah yang mencukupi kami dan sebaik-baik yang kami bergantung, bertawakal kepada-Nya. Iya. Jadi su'udzon ini hendaknya dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ke berikutnya, yang ketiga, keempat, atau yang keempat dan kelima, itu di dalam bait syair yang ke-218. Li sya'rif an qad wasallim lil qada'i wala tukhasiman nabihi kal mulhi lil khasami. Ya, ada dua di sini wasiat. Yang pertama, al-inqad li syar', dia tunduk kepada syariat. Li syar'i fanqad, terhadap syariat tunduklah, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara apa? Secara sempurna. Kemudian wasallim lil qada wa la tukhasiman nabihi kal mulhi lil khasami. Ya. Dan terhadap takdir, terimalah. Terima dengan sepenuh hati. Dan jangan kamu mendebat takdir itu. Seperti mulhid, orang yang ilhad, menyimpang dari jalan yang lurus, yang gemar berdebat. Di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahiri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidak ada satu kaum yang tersesat setelah mendapat petunjuk, setelah dia dapat petunjuk yang dia berada di atasnya, kecuali orang-orang yang sedang berdebat. Kemudian Nabi membaca ayat, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Mereka tidak membuat perumpamaan kepada engkau Nabi Muhammad kecuali untuk berdebat saja. Bahkan mereka adalah kaum yang senang untuk berdebat, sedang untuk ribut. Iya. Baik. Jadi ini dari sifat ahli sunnah, seorang penuntut ilmu terhadap ketentuan takdir, dia tunduk, tidak ada khusuma, tidak ada meributkan, mendebat, ya, mensekitakan dari perkara-perkara agama, hal-hal yang sudah jelas dan terang di dalam agama. Kemudian wasiat yang ke-6 di bait syair yang ke-219. Wabil maqadiri kun abdan limalikihi abidan mukhlishan fi syar'ihi al-qiyami. Dan terhadap takdir-takdir, ya, ini keimanan kepada takdir, al-iman bil qadar. Terhadap takdir-takdir Allah, ya, dijama' di sini al-maqadir, dilihat kepada apa yang ditakdirkan itu banyak. Apa yang ditakdirkan itu banyak. Iya. Terhadap takdir-takdir Allah, kun abadan, jadilah engkau sebagai seorang hamba, limalikihi, kepada pemiliknya. Abidan mukhlishan fi syar'ihi al-qiyami. Nah, jadi kini terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, seorang penuntut ilmu itu, seorang mukmin, dia adalah seorang yang selalu tunduk kepada Allah sebagai hambanya yang memilikinya, dihadirkan dari makna rububiyah, di keimanannya kepada al-qadar. Abidan mukhlishan. Dan ini di bab ibadahnya, dia selalu beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas fi syar'ihi al-qiyami, pada syariatnya yang lurus ini. Ya, jadi seorang ketika beriman kepada takdir itu tidak bertentangan antara keimanannya kepada takdir dan dia menjalankan syariat. Ya. Karena itu salah satu usul ahli sunnah di pembahasan takdir, dia tidak pertentangkan antara syariat dan apa? takdir. Jadi yang berkata, kalau sudah disyariatkan, apa kalau sudah ditakdirkan si fulan penghuni neraka atau penghuni sorga, untuk apa dia beramal? Ini namanya mempertentangkan antara syariat dan apa? Takdir. Ya, semuanya diimani. Kita imani apa yang telah, apa yang ditakdirkan oleh Allah, tapi juga kita wajib untuk menjalankan syariatnya. Karena itu diutus para rasul dan diturunkan kitab-kitab menjelaskan syariat ini dengan seterang-terangnya untuk menegakkan hujjah. Karena itu Nabi SAW bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqala. Beramallah kalian, setiap orang dimudahkan pada apa yang dia diciptakan karenanya. Kemudian wasiat yang ke-7, al-jama' bainal ibadah wal isti'anah. Mengumpulkan antara ibadah dan isti'anah. Memohon, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka fa'budu wa iyyaka nasta'in fabida tasil ilaihi wa illa hurtati dhulami. Kata beliau, kepadanyalah, kepada Allah lah engkau beribadah dan kepada Allah lah engkau memohon pertolongan. Dengan inilah engkau akan sampai kepada Allah. Kalau tidak, maka engkau akan bingung di tengah kegelapan. Iya. Ini kalimat besar ya dari penulis rahimahullah, bahwa seorang hamba itu, seorang penuntut ilmu, selalu dihadirkan dirinya, dia kumpulkan dua hal ini, antara ibadah dan memohon pertolongan. Menuntut ilmu adalah ibadah dan dia perlu pertolongan kepada Allah dalam hal itu, dan isti'anah juga bagian dari ibadah, tapi dikhususkan karena memang pentingnya hal tersebut di dalam ibadah. Iya. Dengan dua hal ini, kata beliau, bida, dengan dua hal ini tasil ilaihi, engkau akan sampai kepada Allah. Sebab ini dua hal, dua jenjang, di antaranya berbagai jenjang-jenjang penghambaan, yang itulah yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini manazil al-ubudiyah, maqamat al-ibadah di dalam dua jenjang ini. Dan itu banyak diuraikan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ada yang mengatakan di dalamnya ada sekitar 100 jenjang, ada yang mengatakan sekitar 500 jenjang, ada yang mengatakan sekitar 1000 jenjang penghambaan antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Dan itulah sebagiannya yang diulas oleh Abu Ismail Al-Harawi di dalam kitabnya Manazil As-Sairin, kemudian disyarah oleh Ibnu Al-Qayyim dalam 3 jilid dalam kitabnya Madarij As-Salikin. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah di wasiat yang ke-8, al-akhdhu bil asbab wa ad-du'a ila Allah wa istiqah bihi. Mengambil sebab, berdoa kepada Allah dan percaya. Iya. Percaya kepadanya. Kata beliau, wa khudh bil asbabi wastauhib musabbibaha wa thiq bihi dunaha tuflih wa la tadhlu. Kata beliau, ambillah sebab-sebab. Ya, seorang kalau dia bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka dia mengambil ya, sebab-sebab di dalam hal tersebut. Dia mengambil sebab. Selain daripada itu, wastauhib musabbibaha, dia meminta hibah. Dia memohon kepada Allah dari yang memberikan sebab-sebab itu, agar supaya dia diberikan. Ya, dia dimudahkan, dia bergantung kepada Allah dalam hal itu. Wasik bihi, dan bergantunglah engkau padanya, dunaha. Ya. Setelah sebab-sebab itu, tuflih, maka engkau akan beruntung. Wala tadumi. Ya. Dan engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Ya. Tidak akan kehilangan apa-apa, atau engkau tidak akan terdolimi di dalam hal tersebut. Jadi di sini penulis rahimahullah menjelaskan bagaimana seorang itu harusnya selalu bertawakal dalam hidupnya. Dan tawakal itu dengan 3 kaidah ini. Mengambil sebab, kemudian memohon kepada Allah yang mengadakan sebab tersebut, kemudian yang ketiga dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau seperti ini dia akan beruntung. Dia seperti ini dia beruntung. Karena seorang mukmin ya, dia tidak bersandar kepada dirinya, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seorang mukmin menjalani sebab, jangan dia berkata saya bertawakal lalu dia tidak mengambil sebab, itu tidak ada ceritanya dalam kehidupan. Ya. Hidup ini selalu dijadikan dengan sebab. Ya. Maryam ketika diberikan karamah, itu dengan sebab. Ketika akan melahirkan, disuruh menggerakkan dari ranting kurma. Walaupun direntak, digerakkan dari kurma, sebenarnya enggak jatuh. Tapi sunnah di dalam kehidupan, mengambil sebab. Nabi Nuh alaihi salam, Allah maha mampu menyelamatkan dia dan kaumnya tanpa buat perahu. Tapi diperintah membuat perahu. Itu untuk mengambil sebab. Iya. Itulah kehidupan. Siapa ingin selamat, dia harus mengambil sebab. tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi. Engkau menghendaki keselamatan sedangkan engkau tidak menempuh jalan-jalannya, perahu itu tidak berjalan di daratan. Harus diambil sebabnya, jalankan dulu perahu di air. Nah, baru dia sudah mengambil sebab. Kalau perahunya di darat, dia berharap berlari kencang perahunya, tapi di darat dia simpan. Ini namanya orang yang sedang berangan-angan. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah di apa namanya? Yang ke-9, muwazanah al-umur bisyara, menimbang segala perkara itu dengan syariat. Iya. Kata beliau bisyar'i zin kull amrin ma hamamta bihi fa in bada salihan aqdim wa illa aqdim wa la tajimi. Kata beliau rahimahullahu taala, dan terhadap syariat, ya, dengan syariat timbanglah segala perkara yang engkau berniat melakukannya. Fa in bada salihan, kalau perkara itu memang sudah salih, sudah tampak salih bagus, aqdim, lakukan. Wa la tajimi. Iya. Dan jangan kamu diam, maksudnya jangan kamu tahan, jalan, kerjakan, kerjakan. Nah, ini timbangan yang pertama. Ketika seorang akan apa? Berbuat pekerjaan apa saja. Ya, bahwa seorang apabila dia bekerja, dihadirkan dulu, dia timbang kerjaannya itu dengan syariat, dengan syarat dulu, dia timbang. Kalau sesuai dengan syariat, baru dia jalan, baru dia jalan. Tapi ada hal yang lain yang hendaknya diperhatikan setelah dia timbang dengan syariat. Ini yang diwasiat berikutnya, al-ikhlas was-sidq wa isabatus sunnah wa hadbun nafs. Iya, ada 4 perkara. Akhlishu wasduq asib wahdim fadhi syuritat fi salihi as-sa'i aw fi tayyibil karimi. Kata beliau ikhlaskan. Iya. Ikhlaskan dari amalan itu. Ikhlaskan dari amalan tersebut, wasduk, dan jujurlah, tulus. As-sidik itu bisa diartikan kejujuran, bisa diartikan ketulusan. Sebab sidik itu bisa terkait dengan ucapan, bisa terkait dengan hati, bisa terkait dengan perbuatan, bisa terkait dengan perbuatan. Jadi bisa kejujuran dengan lisan misalnya dia jujur, bisa dengan ketulusan, kelihatan di badannya kesungguhannya. Ya, asib. Kemudian cocoki sunnah. Seorang mencocoki sunnah pada apa-apa yang dia kerjakan itu. Wahdim. Kemudian dia selalu menghadam dirinya, menekan jiwanya. Sebab jiwa ini perlu dihadam. Ya, jangan selalu diangkat jiwanya, kamu itu bagus begini. Ya. Dia sebut jiwanya dengan hal yang paling rendahnya, paling hinanya. Ya, direndahkan jiwanya. Itu berjalan di tengah para as-salah. Berjalan di tengah para salaf. Subhanallah, dari kalimat yang sangat indah melekat di ingatan saya. Saya baca wasiat Abu Utsman Ats-Tsaubuni. Wasiat-wasiat beliau tulis sebagai wasiat beliau kalau beliau meninggal. Ya. Sebagai wasiat beliau kalau beliau meninggal. Di awal wasiatnya beliau berkata Abu Utsman Ats-Tsaubuni, "Al-wa'id al-ghairil mutta'id." Orang yang gemar menasihati tetapi dia sendiri tidak mengambil nasihat. Orang yang begini tapi dia sendiri tidak begini. Orang yang begini tapi dia sendiri tidak begini. Ya. Ada berbagai ucapan beliau di situ. Kata Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi, kita menjelaskan risalah ini. Kata beliau, kita menyangka penulis itu di atas amalan yang baik, keikhlasan. Tapi ini mimbab khab min nafs, kata beliau. Dari bab menekan jiwa. Dan memang jiwa itu harus selalu dibuat seperti itu. Supaya dia tidak sewenang-wenang. Tidak lupa daratan. Ya, tidak terjangkit penyakit gurur. Maka harus selalu dihadam terhadap jiwa tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki jiwa-jiwa kita semua. Ya. Kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullah, fadhi syuritat fi salihis sa'i au fi tayyibil kalimi. Maka ini semuanya disyaratkan. Ya. Ini semuanya hal yang disyaratkan untuk amalan yang salih dan ucapan yang baik. Jadi penulis melihat bahwa syarat amalan itu menjadi baik, yang pertama dia adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, seorang itu jujur, sungguh-sungguh tulus di dalamnya. Kemudian yang ketiga, amalan itu sesuai dengan sunnah. Kemudian yang keempat, amalan itu selalu dia menganggap dirinya kurang di dalamnya. Dia tekan jiwanya. Dia tidak pernah merasa sempurna di dalamnya. Jadi apa yang disebut oleh penulis di sini, rahimahullah, ada syarat yang merupakan syarat kesempurnaan dan ada syarat yang merupakan syarat keabsahan. Jadi itu kalimat beliau, fasyuritat. Di sini ada dua jenis syaratnya. Ada syarat kesempurnaan dan ada syarat apa? Ada syarat dari keabsahan. Iya. Karena umumnya syarat diterimanya amalan itu paling banyak disebutkan oleh ulama ada tiga. Syarat diterimanya amalan. Yang pertama tauhid, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga apa? Mutaba'atu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya apa bedanya tauhid dengan ikhlas? Ikhlas kan bagian dari tauhid. Jawabannya iya, ikhlas bagian dari tauhid. Tapi ada perbedaannya. Andai kata misalnya penyembah kuburan, dia datang ke masjid, dia sholat ikhlas, sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi, diterima sholatnya atau tidak? Tidak diterima, karena dia tidak bertauhid. Karena itu disyaratkan syarat apa? Tauhid. Karena itu dengan tiga syarat, itu lebih tepat dan lebih detail. Itu pensyaratan tiga disebutkan oleh Syekh Syuyukhina Muhammad Amin Asyinkiti di dalam Adwa Al-Bayan. Dan itu yang diterjih oleh Syekh Muhammad bin Zaid Al-Madakhali rahimahullahu ta'ala atau rahimahullahu al-jami'. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala di becair berikutnya, akhlishu lillahi wasduk aziman wa asib siratahu wahbimannan nafsatan habimi. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, akhlishu, ikhlaskan amalan itu karena Allah. Ini masih kelanjutan sebelumnya ya. Ikhlaskan karena Allah. Wasduk, dan jujurlah, aziman dengan penuh azm. Wa asib, dan cocoki siratahu, jalan Allah. Wahdi mannan nafs, dan tekanlah jiwa itu tamhadimi, maka jiwa itu akan menjadi apa? Biasa, akan tunduk. Ya. Akan tunduk. Jiwa itu kalau dia selalu ditekan, dia akan tunduk. Tapi kalau dibiarkan, dia akan sewenang-wenang. Sama dengan anak kecil ya. Kalau dari kecil dibiarkan saja menetek terus misalnya, dia akan tidak akan berhenti menyusu dari ibunya. Tapi ada waktu dia dibuat berhenti. Ditahan supaya berhenti, terbiasa berhenti untuk hal tersebut. Dan itu kemaslahatan dia sendiri. Ya, dan ini adalah letak jihad di dalam kehidupan. Sebagian as-salaf ada yang mengatakan, saya mengekang jiwa saya selama 20 tahun baru dia tunduk. Iya. Baru dia tunduk. Subhanallah. Ini bukan membuat perkara itu mengerikan ya. Ya, karena alhamdulillah agama itu dimudahkan bagi siapa yang jujur di dalam beragama. Tetapi ini menunjukkan kepada kita upaya mereka di dalam memperbaiki jiwa itu sangat dahsyat sekali. Ini harusnya dijalani dan diikuti oleh para penuntut ilmu. Dan jiwa itu kalau selalu ditekan, maka dia akan terbiasa tunduk. Kemudian pembahasan berikutnya yang ke-11, adamul ijab bil amal. Iya. Adamul ijab bil amal, tidak merasa kagum dengan amalannya. La tu'jabanna bihi yuhbab wa la tarahu fi janibid dambi wat taqsiri wan ni'ami. Jangan sekali-kali engkau merasa kagum dengan amalanmu, ujub dengannya. Ya. Bagaimanapun kamu sholat, kamu puasa, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran dan selainnya, jangan kamu bangga dengan hal tersebut. Ya, sebab ini bisa menyeret amalan itu dan menghancurkan amalan tersebut. Yuhbab, akan hancur. Wala tarahu, dan jangan kamu pandang amalan itu. Ya, kalau dibandingkan di sisi dosa dan kekurangan serta nikmat-nikmat Allah. Ini cara memandang amalan. Ya, kalau dia merasa ujub dengan dirinya, dia hadirkan banyaknya dosanya. Kemudian dia hadirkan banyaknya kekurangan dirinya. Kemudian dia hadirkan banyaknya nikmat Allah yang dia belum syukuri. Kalau dia hadirkan itu, maka akan mampu dia tinggalkan ujub yang membahayakan ini. Dan ujub sudah berlalu ya bersama kita tentang bagaimana bahayanya untuk seorang penuntut ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, baik, di pembahasan yang ke-12, ijtinabun nahyi wat taubatu wal istighfar, meninggalkan yang dilarang, taubat dan istighfar. Ya, kata beliau, wahaitu kana minan nahyi jitanibhu wa in jalalta tukminhu wastaghfir ma'an nadami. Kata beliau, dimanapun ada larangan, tinggalkan larangan tersebut. Iya. Jadi kalau ada larangan, tinggalkan. Wa in zalalta, kalau kamu keliru, tergelincir, tukminhu, bertobat darinya. Wastaghfir ma'an nadami, istighfar disertai dengan penyesalan. Itu sifat orang-orang yang beriman. Dia selalu meninggalkan yang dilarang. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan gugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Ke dalam tempat yang mulia. Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, terima lihat dia. Apa yang dilarang, tinggalkanlah dia. Itu sifat seorang mukmin, seorang penuntut ilmu. Fa'in zalalta, tub. Kalau kamu tergelincir, bertobat. Alhamdulillah, pintu tobat Allah buka. Iya. Tidak ada kerugian. Sepanjang dia bertobat, terpenuhi syarat tobat, dia ikhlas kepada Allah, menyesali perbuatan dosa, bersungguh-sungguh tidak mengulanginya lagi. Kemudian, dia meninggalkan dosa tersebut, ya, maka sepanjang itu dia kerjakan, masih ada waktu, nyawa belum sampai di tenggorokan, matahari belum terbit dari arah barat, terbuka pintu tobat untuknya. Diterima tobatnya biidznillah azza wajal. Baik. Kemudian bertobat, wastaghfir man nadami. Kemudian istighfarlah kamu disertai dengan nadam, disertai dengan penyesalan. Ada yang mengatakan bahwa tobat dan istighfar maknanya sama. Ada yang mengatakan kalau dikumpulkan bersama maknanya beda. Iya, taubat untuk hal yang telah lalu, istighfar untuk apa yang sedang terjadi dan akan datang. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa auqif an-nafsa indal amri hal fa'alat wan nahyi hal naz'at an mujib an-naqami. Ini kaidah penting ya. Ini tentang muhasabatun nafs. Bagaimana dia menghisab dirinya. Ya, jadi kalau diri ini selalu dia berhentikan, dia hisab. Kalau ada perintah, dia tanya. Ini dia lakukan perintah apa dasarnya? Kalau dia berhenti, dia melakukannya karena alasan apa? Dia ikhlas atau tidak? Selalu dia tanyai dirinya. Iya. Selalu dia tanyai dirinya. Dan ini namanya muhasabah. Muhasabatun nafs. Dan muhasabatun nafs itu ada tiga tempat. Ada sebelum beramal, dan ada pada saat beramal, dan ada setelah beramal. Dia menghisab dirinya. Jadi sebelum beramal, dia menghisap dirinya. Iya. Menghisap dirinya. Ketika dia akan berniat. Ini dia lakukan apa? Dia ikhlas atau tidak? Karena itu kata Hasan al-Basri, semoga Allah merahmati seorang hamba, dia berhenti ketika berniat. Kalau niatnya untuk Allah, dia maju ke depan. Kalau untuk selain Allah, dia mundur. Iya. Dan pada saat dia beramal, dia hisap dirinya. Bagaimana dia beramal itu sudah sempurna atau tidak. Setelah dia beramal, dia juga melakukan muhasabah. Ada tiga muhasabahnya setelah beramal. Yang pertama dia hisab dirinya terhadap ketaatan yang dia kurang di dalamnya. Iya. Kemudian yang kedua dia hisab dirinya atas setiap amalan yang dia kerjakan. Atas setiap amalan yang dia kerjakan, apabila amalan itu bagusnya ditinggalkan. Dia hisab dirinya di situ. Kemudian yang ketiga dia hisab dirinya terhadap perkara yang biasa. Apakah layak dikerjakan atau tidak. Maka ini semuanya bentuk dari muhasabah. Ya. Dinukil dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakum al-yawm. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian itu dihisab. Timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang. Karena lebih ringan bagi kalian di dalam hisab, ya, di hari esok, daripada kalian dihisab di hari esok, lebih bagus kalian hisab diri-diri kalian di hari ini. Maka ini adalah akhlak yang sangat indah, hendaknya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam wasiat yang ke-14, tazkiyatun nafs, selalu mensucikan jiwa. Fa'in zakat fahmidil maula mutahhiraha wa ni'matallahi bisyukri fastadimi. Ini wasiat yang ke-14 dan ke-15. Mensucikan diri dan bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini harusnya selalu disucikan. Dia berupaya untuk mensucikannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung siapa yang mensucikannya dan sungguh merugi siapa yang mengotorinya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, suci berilah diriku ini ketakwaannya dan sucikanlah diriku ini. Sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliuha wa maulaha. Engkau adalah wali dan maula untuk jiwaku ini. Baik. Maka ini dari hal yang indah untuk seorang penuntut ilmu. Kalau jiwa ini itu suci, selalu dia puji Allah. Ini selalu dia ingat. Misalnya dia subhanallah merasa hatinya nikmat membaca Al-Quran, sholatnya khusyuk, rajin dia belajar, menuntut ilmu, selalu dia puji Allah. Jangan dia lupa. Selalu dia puji Allah. Agar supaya kalau dia memuji Allah, berarti dia meminta tambahan nikmat untuk dirinya. Karena Allah berfirman, la in syakartum apa? La azidannakum. Kalau kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah. Karena itu di yang kelima, syukur al-ni'am. Seorang itu selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Wa ni'matallahi bisyukrani fastadimi. Selalu ya continue bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seorang penuntut ilmu selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan hati. Subhanallah, kadang selalu kita berikan catatan untuk jiwa. Ini banyaknya wasiat penting di sini. Harusnya kalau seorang mau serius terhadap dirinya, dia catat amalan itu di kertas. Dia buatkan jadwal untuk dirinya. Hari ini 1, 2, 3, 1 pekan semua latihan bersyukur. Dia keluarkan semua pembahasan syukur bagaimana dia terapkan dalam 1 pekan. Sudah terbiasa, dia pintu. Buka lagi, pintu kesabaran. Selalu dia didik jiwanya. Kalau tidak dibuat seperti itu, jiwa tidak akan terdidik. Jiwa tidak akan apa? Terdidik. Ya, maka ini wasiat-wasiat yang indah dari penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wa in asad fa'siha wa alam adawataha wa haddirannaha wurudal muridil wakhimi. Kata beliau, kalau jiwa ini bermaksiat, ya. Ini pembahasan yang keberapa? Yang ke-16, al-hadar minal ma'siyah wal halak. Berhati-hati dari maksiat dan kebinasaan. Ya, kalau jiwa ini bermaksiat, fa'siha. Ya. Maksiati jiwa itu, jangan taati jiwa itu. Wa alam adawataha, dan kenali permusuhan jiwa itu, sebab jiwa ini kadang memusuhi diri sendiri, mengajak kepada kejelekan. Ya, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa itu gemar memerintah kepada kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabb-ku. Kemudian wahaddirannaha wurudal muridil wakhimi. Dan selalu ingatkan jiwa ini. Selalu ingatkan, jangan sampai dia masuk di dalam hal yang bisa membinasakannya, wal iyadzu billah. Yaitu di kehidupan apa? Kehidupan hari akhirat, hal yang memberatkannya. Iya, akibat yang jelek yang dia dapatkan karena dia menaati dari apa? Dari jiwanya. Karena itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Famman tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima apa? Siyal ma'wa." Ya, tagha melampaui batas. Ya. Wa athara al-hayata ad-dunya. Ini hawa nafsunya selalu dia kedepankan. Selalu dia kedepankan. Karena itu kebalikannya penduduk surga, wa amman khafa maqama rabbih wa laha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan dia melarang jiwa ya dari mengikuti hawa nafsunya, maka tempatnya adalah surga. Kemudian kata beliau, dan ini pembahasan yang keberapa? Ke-17, al-i'tibar bi makhazi al-musyi'in. Mengambil pelajaran dari kebinasaan, keburukan yang menimpa orang-orang yang berbuat jelek. Ini renungan penting di dalam kehidupan. Bagaimana pengaruh dosa dan maksiat itu? Bagaimana berbagai musibah malapetaka yang menimpa orang yang berbuat dosa? Bagaimana kebinasaan umat-umat yang dibinasakan oleh Allah? Kita ambil pelajaran. Dan penulis ingatkan di sini salah satu dari kaidahnya. Kata beliau rahimahullah, "Wandur makhazil musiiina." Ya. المسيئين التي أخذوا بها وحاذر ذنوبا من إقابهم. Itu makhazi, harusnya makhaziya. Wandur makhaziya, harusnya. Tapi karena darurat syair, dia disukun di situ. Jadi tidak dibaca nantinya. Jadi bacanya wandur makhazil musiin allati ukhidu biha wa hadin dunuban min iqabihim. Lihatlah akhir kesudahan dari kehinaan yang menimpa orang-orang yang berbuat dosa. Bagaimana mereka disiksa dengan dosa itu. Dan hati-hati kamu dari dosa-dosa iqab Allah terhadap dosa tersebut. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, berikutnya al-muhafadha ala sifatil muttaqin. Ya. Ini yang keberapa? Yang ke-18. Menjaga agar selalu berada di atas sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Kata beliau, Walzam sifati ulit taqwa. Wawnya tidak dibaca. Walzam sifati ulit taqwa alladina biha alaihimullahu asna waqtadih bihimi. Dan komitmenlah kamu terhadap sifatnya orang-orang yang bertakwa. Yang mereka ini dipuji oleh Allah. Dan ikutilah mereka. Ikuti jalan mereka. Ya, kalau berbicara tentang sifatnya orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Sifat orang-orang yang bertakwa. Dan ini memang bab pintu besar. Harusnya kita perdalam, kita pelajari. Ya, Syekh Ibn Utsaimin beliau kumpulkan 100 faedah takwa itu dari 100 ayat Al-Quran. Ini dari Al-Quran saja. Nah itu tidak semua ayat beliau sebutkan. Iya. Karena itu pintu pembahasan takwa adalah pintu yang luas tentang sifatnya orang-orang yang bertakwa. Dan kebanyakan sifat yang ada disebut sebelumnya itu sifatnya orang yang bertakwa. Dan apa yang datang itu sifatnya orang-orang yang bertakwa. Iya. Kata beliau, waqnut wa bainar raja wal khaufikum abadan takhsha dzunuba tarju afwadil karami. Nah, di sini pembahasan berikutnya adalah al-qunut war raja wal khauf. Ya. Seorang itu memiliki apa namanya qunut, dia selalu bersandar kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, tunduk kepadanya. Qunut itu artinya dia tunduk, selalu kontinu untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun qunut itu punya banyak makna ya, punya banyak makna. Ada belasan makna disebutkan di pembahasan qunut terkait dengan makna-maknanya. Tapi yang dimaksud di sini qunut, dia kontinu di dalam ibadah, di dalam ketaatan. Kemudian dia jaga dirinya antara rasa takut dan rasa apa? Rasa harapan. Dia pelihara dirinya antara dua hal tersebut. Iya. Kemudian kata beliau, kum abadan takhsyad dunub, dan hendaknya kamu itu selalu takut dosa. Wa tarju afwa bil karami. Tapi kamu juga mengharapkan apa? Maaf Allah yang memiliki kedermawanan. Nah, ini sifatnya orang yang beriman, dia menggabungkan antara dua hal. Ya. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut kepada apa? Siksaannya. Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut, dan mereka adalah orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Itu sifatnya para nabi, menggabungkan antara rasa takut dan rasa harapan. Kemudian beliau terangkan babit al-khauf war raja. Ukuran khauf itu kayak bagaimana? Iya. Dan ukuran raja itu kayak bagaimana? Beliau mulai dengan khauf dulu. Kata beliau, fal khaufu ma awrasat taqwa wa hasa ala mardati rabbi wa hajri al-ithmi wal athami. Khauf itu rasa takut adalah apa yang mewariskan takwa. Ya, kalau orang mau tahu rasa takut yang benar itu apa? Apabila dia takut semakin bertakwa, itulah khauf yang benar. Khaufnya benar namanya. Yang kedua, wa hasa ala mardati rabbi. Dia selalu menganjurkan pada hal yang diridhai oleh Allah. Ya, kalau ada yang punya rasa takut tapi setelah itu, nah sudah, saking banyaknya dia takut, saya tidak usah beribadah. Nah, itu bukan rasa takut namanya. Itu namanya putus asa dari rahmat Allah. Iya. Kalau dia punya rasa takut benar, pasti dia akan gemar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Punya rasa raja yang bagus. Wa hajril ismi wal athami. Kemudian setelah itu, dia juga apa namanya? Meninggalkan ithim, meninggalkan dosa. Ya, dan meninggalkan orang-orang yang berbuat dosa. Nah, al-ithim dosa ya, al-athami tukan pembuat dosa. Ya, dia tinggalkan semuanya. Dan ini dari hal-hal yang apa? Yang membawa dia untuk selalu takut kepada Allah. Kemudian ukuran raja, kata beliau, kadar raja ala ma hada yahithu litasdiqin bimau'idi rabbi biljazal adami. Demikian pula raja. Raja itu di atas dasar ini. Ya, sama kebalikannya. Itu roja. Apa di atas dasar ini maksudnya di atas ketakwaan juga. Di atas ketakwaan juga, ya. Tapi roja ini ya hibtu, ini memberikan dorongan untuk dia membenarkan janji Allah. Membenarkan janji Rabbku. Balasan yang sangat besar. Nah, itu roja. Allah janjikan pahala untuk begini-begini. Dia benarkan hal tersebut. Dia harapkan. Nah, itu roja namanya. Nah, itu bentuk dari apa? Bentuk dari ibadah. Ya. Kemudian berikutnya. Yang ke-21. Al-wasat wal-istiqamah. Baina tafrid wal-ifrat. Pertengahan dan istiqamah. Antara sifat menelantarkan dan sifat berlebihan. Ini seorang muslim harus seperti itu, berada di tengah-tengah. Ya, berada di tengah-tengah. Dia tidak menelantarkan, tidak pula apa? Tidak pula baik, masih ada satu bait syair di sini ya, kaitannya dengan khauf tadi dan raja. Kata beliau, "Wal khaufu in zada afdalil qunuti kama yufdi ar-raja'u li amnil makri wan niqami." Beliau ingatkan di sini bahwa al-khauf itu rasa takut, kalau dia berlebihan itu pasti akan membawa kepada kunut, putus asa. Nah, itu tadi, kalau khaufnya tidak benar, ujung-ujungnya putus asa. Sebagaimana roja, kalau dia rojanya keliru, merasa berharap, oh rahmat Allah terlalu luas, ampunannya kan besar. Tapi dia bergampangan jatuh dalam dosa maksiat, nah, ini rojanya tidak benar. Ya. Roja itu bukan menjatuhkan ke dalam apa? Ke dalam dosa, bukan membuat dia merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari siksaan Allah. Jelas ya? Jadi ini harus seimbang antara khauf dan apa? Ar-raja. Kemudian kata beliau, "Fala tufrid, fala tufarrid." Ya. "Fala tufarrid wa la tufrid wa kun wasatan wa mithla ma amara ar-rahman fastaqim." Jangan kamu berlebihan. Apa jangan kamu menelantarkan? Tufarrid, tafrid, menelantarkan. Wala tufrid, dan jangan kamu berlebihan. Wa kun wasatan, jadi kamu pertengahan. Ini metodenya penuntut ilmu. Segala hal seperti itu. Dia tidak menelantarkan, tidak juga apa? Berlebihan. Tidak di dua garis ekstrim ini. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dia berada di mana? Di jalur pertengahan. Wa mithla ma amara ar-rahman fastaqim. Dan seperti yang diperintah oleh ar-Rahman, oleh Allah, hendaknya dia istiqamah. Nah, begitu seorang penuntut ilmu. Dia istiqamah di atas apa yang diperintah oleh Allah. Karena itu hati-hati dari syaitan. Syaitan itu tiap kali ada perkara yang diperintah, misinya yang paling pokok, dia buat hamba tidak istiqamah. Apakah kepada tafrid, menelantarkan, atau kepada ifrat, berlebihan. Yang mana saja yang bisa dikerja oleh syaitan, dia lakukan. Yang penting keluar dari jalur apa? Keluar dari jalur istiqamah. Karena itu hati-hati dari makar syaitan. Iya. Kemudian as-sadat wal muqarabah. Wasiat yang ke-22. Iya. Kata beliau rahimahullah, saddid wa qarib, bait syair 237. Saddid wa qarib wa abshir wasta'in bi guduwin war rawahi adlij qasidan wa dumi. Iya. Kata beliau, saddid, lakukan sadat. Iya. Sadat itu kalau anak panah ya, dia rapikan dia supaya anak panah tahu anak panah kan? Kalau mau dipakai dia harus lurus benar. Nah, itu namanya sadat. Di sadat. Tidak ada bengkoknya. Lurusnya itu betul-betul lurus seimbang. Nah, itu as-sadat. Jadi hidup itu sadid. Lakukan sadat seperti itu. Ada guru Imamul Bukhari namanya siapa? Musaddad. Guru Imamul Bukhari. Namanya Musaddad bin Musarhad. Abul Hasan al-Basri. Di kitabul hajj, Imamul Bukhari berkata, haddathani musaddad, wa huwa musaddadun kasmihi. Ya. Kata beliau menceritakan kepada saya musaddad, dan dia ini betul-betul musaddad, seperti namanya. Ya. Karena dalam kehidupannya, subhanallah, seperti itu metodenya. Para as-salaf, di dalam kehidupannya. Jadi as-sadat itu kelihatan. Pengaruh kehidupannya, ilmu itu kelihatan di dalam kehidupannya. Ini saya ada, dari tadi saya simpan suatu kalimat di sini dari biografi Abu Dawud As-Sijistani. Ini saya bacakan dari tadi. Baru saya ingat sekarang. Alhamdulillah saya ingat ya. Baik. Di mana tadi? Oh, di sini. Ya, ini ada di Tarikh Baghdad. Karya Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga ada di Tarikh Ibnu Asakir, Tarikh Dimash, Tarikh Ibnu Asakir. Ya. Di biografi Abu Daud As-Sijistani, Al-Khatib Al-Baghdadi membawakan dengan sanadnya. Dia bawakan sanad lewat siapa begitu? Yang situ dikatakan haddatsana Abu Muawiyah. Abu Daud berkata haddatsana Abu Muawiyah. Qala haddatsana Al-Amash an Ibrahim an Al-Qamah. Ini Abu Muawiyah, namanya Muhammad bin Qasim Ad-Dharir. Al-Amash namanya Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Ibrahim namanya Ibrahim bin Yazid An-Naqai. Al-Qamah, Al-Qamah bin Yazid Al-Qaisi. Semuanya orang Kufah. Semuanya orang Kufah. Jadi silsilah sanad semuanya orang Kufah. Nah, itu kalau sebuah negeri banyak ulamanya bisa seperti itu silsilah satu negeri. Jelas ya? Meriwayatkan dari Abdullah, Abdullah ibnu Mas'ud. Dikatakan oleh Al-Qamah, "Kana Abdullah yushabbah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa dallihi." Adalah Abdullah bin Mas'ud itu dia dikatakan serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam petunjuknya dan dalam pengajarannya. Ibnu Mas'ud. Perhatikan ya, Ibnu Mas'ud terpengaruh dengan gurunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang unik yang ke bawah. Kata si rawi, "Wa kana Al-Qamah yushabbah bi Abdullah." Dan adalah Al-Qamah murid Abdullah bin Mas'ud, dia dianggap mirip dengan Abdullah bin Mas'ud. Kata Jarir bin Abdul Hamid, "Wa kana Ibrahim," adalah Ibrahim, yaitu Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, "kana yushabbah bi Al-Qamah," dia mirip dengan Al-Qamah. Ya, "wa kana Mansur yushabbah bi Ibrahim," adalah Mansur, Mansur bin Mu'tamir, muridnya Ibrahim, dia mirip dengan Ibrahim. Ya, dan berkata selain Jarir, ya, "wa kana Sufyan yushabbah bi Mansur," adalah Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, dia mirip dengan Mansur bin Mu'tamir, gurunya. Ya. Terus turun lagi ke bawah, Sufyan punya murid namanya Waqi', dikatakan Waqi' itu mirip dengan Sufyan. Waqi' punya murid namanya Ahmad bin Hanbal, dikatakan Ahmad bin Hanbal mirip dengan siapa? Waqi'. Ya. Ahmad bin Hanbal punya murid Abu Dawud As-Sijistani, dikatakan Abu Dawud itu sangat mirip dengan siapa? Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Abu Dawud, Imam Ahmad, Waqi' bin Al-Jarrah, Sufyan Ats-Tsauri, Mansur bin Mu'tamir, Ibrahim An-Nakhai, Al-Qawah bin Qais, Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mirip. Itu seperti itu. As-salaf di dalam belajar. Bukan cuma belajar saja, pengamalan juga. Ya. Sehingga tatkala mereka itu asalnya mencontoh Nabi, mirip semuanya. Karena semuanya mencontoh apa? Nabi. Dia belajar bukan mau mencontoh gurunya, tapi mencontoh siapa? Nabi. Tapi hasilnya, lihat silsilah ilmiahnya. Karena memang agama itu warisan. Sebagaimana yang telah berlalu ya. Ini dicatat, ini di biografinya Abu Daud As-Sijistani. Boleh dibaca di berbagai buku biografi. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, saddid, lakukan sadad, waqarib, dan dekatkan, muqarabah. Ya, sesuatu itu kalau tidak bisa pas, dekatkan. Ya, dia belum maksimal sekarang, paling tidak dia ada usaha menuju ke sana. Jangan, wah ini kayaknya berat, langsung keok, masuk kotak. Ya, nah seperti itu penuntut ilmu. Ya. Tapi begitu, ada suatu hal yang berat, oh iya, paling tidak dia mendekat. Ya. Dia mendekat. Dia belum bisa istiqomah penuh, paling tidak dia mendekat. Terus berusaha ke sana. Jiwanya masih sulit misalnya, dia terus mengekang jiwanya, sedikit demi sedikit dia latih. Qaribu wa qarib. Kemudian wa abshir, kata beliau. Wa abshir artinya sering beri kabar gembira. Jangan selalu apa namanya buat takut diri. Beri kabar gembira diri itu. Jangan dibuat takut. Wah ini berat sekali. Oh saya di mana saya dari kehidupan para salaf? Ya betul, kalau kita ingin bandingkan di mana kita dari kehidupan para salaf, kita tidak ada apa-apanya beramal apapun, kan begitu? Tapi tidak boleh seorang menjadikan itu sebagai lahan untuk putus asa. Dia belajar dari kehidupan as-salaf supaya apa? Supaya dia bergembira. Oh begini agama ini indah. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wastain biguduwin warrawahi. Itu biguduwin, ya. Winnya itu pindah ke sebelah, winnya. Pindah ke sebelah. Di sebagian cetakan wawunya itu cuma satu ya, pindah sebelah itu keliru ya, ditambah waw lagi satu di sebelahnya. Kalau tidak seperti itu, timbangan syairnya akan bengkok nanti. Ya, biguduwin. Jadi istain biguduwin wabirrawah. Jadi di waktu pagi dan petang diambil isti'anah. Itulah sholat rawatibnya, sholat sunnahnya, dikir paginya, dikir sorenya. Dia jaga pagi dan petang itu. Itu seorang di dalam kehidupan seperti itu. Dia ambil isti'anah. Sebab kalau dia bersandar pada dirinya, jiwa itu tidak akan bisa menolongnya. Yang bisa menolongnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian seorang penuntut ilmu. Ya. Karena itu penuntut ilmu, kadang dia punya, kalau dia sudah punya jiwa besar, semangatnya besar. Tapi kadang dia kurang. Kurang dalam apa? Memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ini dari kekeliruan yang banyak pada seorang penuntut ilmu. Kurang dia memohon pertolongan kepada Allah. Iya. Karena itu Syekhul Islam, kalau beliau sulit memahami masalah, beliau banyak beristighfar, memohon pertolongan kepada Allah, berdoa. Ya Mu'allima Ibrahim, Ya Mufahima Sulaiman, Alimni, Fahimni. Ya Allah yang mengajari Nabi Ibrahim, yang memahamkan Nabi Sulaiman, ajari saya, pahamkan saya. Iya. Selalu dia memohon kepada Allah, isti'anah. Jangan merasa ini dengan diri. Sebagian penuntut ilmu, oh, ini sekarang saya pening ini. Ya. Biarkan saya konsentrasi 2 hari. Seakan-akan itu jalan keluar baginya. Dan itu keliru, harusnya dia bersandar kepada Allah. Betul ada waktu seorang kadang berpikir, mendalami. Tapi selalu dia apa? Bersandar kepada Allah. Apalagi kalau hal yang sulit. Karena itu dalam hadis dikatakan tentang para nabi, وَكَانُوا إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ. Mereka itu para nabi kalau kena perkara yang sangat besar, maka mereka langsung melakukan sholat, isti'anah dengan sholat. Nah, maka isti'anah. Kemudian kata beliau, wa adlij qasidan wa dumi. Ya. Dan lakukan adlij, ambil sesuatu di malam hari. Adlij itu di malam hari ya, perjalanan di malam hari. Maksudnya di malam hari diambil dari sholat malam, dari ibadah kepada Allah, ada wiridnya di akhir malam, dia jaga, dia pelihara. Ya. Qasidan wa dumi. Dalam keadaan qasidan, pertengahan. Dan hendaknya kontinu di atas hal tersebut. Baik, ini ucapan penulis di sini, satu bait syair, itu dibahasakan dari hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu, waqdu wa ruhu, wa syai'un min ad-dalja wal qasd al-qasda tablughu." Kata beliau, "Saddidu, lakukanlah sadar, wa qaribu, muqarabah, waqdu wa ruhu, ambil waktu pagi dan sore, wa syai'un min ad-dulja, sesuatu di malam hari, wal qasda al-qasda tablughu, pertengahan-pertengahan engkau akan sampai." Ini juga penuntut ilmu kadang perlu hal yang pertengahan. Ya. Yang pentingnya itu kontinu, sampai. Jangan hari ini semangat. Hari ini saya mau hafal mamdumah ini, mimi ya. Hafal hari ini 20 bait syair. Masya Allah, semangat. Besok turun 10. Ya. Besok sisa 1 yang dihafal. Ya. Lusanya 1 pekan dia muroja, tidak menambah-nambah. Karena dia tidak ada cara yang bagus. Coba kalau diambil sedikit-sedikit. Dia komitmen misalnya 3 bait syair tiap hari. Tapi dia baca seperti baca Al-Fatihah. 3 hari ringan kan? Dia baca seperti baca Al-Fatihah. Dia ulangi sampai kayak membaca Al-Fatihah. Besok dia seperti itu. Akhirnya ringan yang dia hafal. Ya. Sampai berapa hari sudah lengkap hafalannya, dia tidak pusing. Kan begitu. Beda dengan orang hafal banyak tapi belum mungkin dia pindah lagi ke tempat yang lain. Karena itu al-qasd al-qasd. Ini kaidah dalam belajar dan menuntut ilmu. Jelas ya? Supaya dia bisa stabil. Kontinu. Orang yang sudah punya semangat itu perlu bekal-bekal lain. Ya. Orang yang punya semangat tinggi habis-habisan, itu ada bekal-bekal lainnya. Kalau dia punya bekal-bekal lain ini yang mendukungnya bisa habis-habisan, ya silahkan. Tapi kalau dia pas-pasan, mau habis-habisan, bagaimana caranya? Ya. Dia harus mengambil jalur apa? Jalur pertengahan. Karena itu harus dia ukur dirinya. Pandai dia pelihara dirinya. Baik. Kemudian yang ke-23, al-hadar minal kasal wal mulul. Kata beliau, bimithli ma hanatil kasla, bimithli ma hanatil kaslana himmatuhu, fatalama hurimal mumbattu bisa'ami. Iya. Kata beliau, sebagaimana orang-orang yang pemalas itu, ya, itu telah dikhianati oleh semangatnya sendiri. Ya. Dan banyak orang yang membat ini artinya orang yang terputus di jalan. Banyak orang yang terputus di jalan itu sebabnya karena dia bosan. Ini diingatkan oleh penulis 2 penyakit. penyakit malas dan penyakit apa? Bosan. Penuntut ilmu harus mensiasati dirinya di sini. Pertama, malas, jangan dia pelihara malas itu pada dirinya. Jangan dia pelihara. Itu malas bisa dia latih. Dia latih dirinya. Iya. Karena itu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau kalau makan terlalu banyak di malam hari, beliau bilang ke dirinya, keledai itu kalau terlalu banyak makan, dia harus kerja lebih banyak lagi. Ya. Maka dia sholat satu malam suntuk tidak tidur. Nah, itu cara mereka untuk apa? Memperbaiki diri. Ya. Jadi kalau banyak makan dikatakan dirinya kamu ini keledai. Ya. Kalau keledai banyak makan, harusnya apa? Kerjanya lebih banyak. Makanya dia sholat satu malam penuh. Ya kalau kita, wah ini sudah terlanjur makan saya. Ya. Hari ini istirahat dulu lah. Ini subhanallah ya, perbedaan simak kita. Semangat kita dengan semangat mereka di masa terdahulu. Subhanallah. Ya. Jadi ikhwani fillah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini memang perlu kita perhatikan. Kemudian perhatikan di sini kalimat penulis, orang yang putus di jalan. Nah, ini ada orang yang putus di jalan. Ya, di tengah jalan dia berhenti. Ya. Nah, ini biasanya karena dia pembosan, suka bosan. Nah, ini tidak bagus. Penuntut ilmu itu pasti ada futur. Iya, namanya manusia kena. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nafsin syirra wa likulli syirra fatra wa likulli fatratin apa nama faman kanat fatratuhu ila guna faqad ihtada wa man kana ila ghairi dhalika faqad hada. Segala sesuatu itu ada semangatnya, di belakang semangat ada tidak semangat. Kalau begitu tidak semangat, dia tetap di atas petunjuk, akhirnya mendapat hidayah. Tapi begitu putus asa, dia di luar petunjuk, akhirnya binasa. Bagaimana dia putus? Ketika putus semangat atau semangatnya turun, dia tetap di atas petunjuk. Nah, itu penuntut ilmu harus pandai mensiasati dirinya. Ya. Begitu dia misalnya sekarang menghafalnya tidak mau masuk. Itu ada masa seperti itu ya. Ya. Mau menghafal ini enggak mau diisi. Ya. Tidak mau diisi. Ya, maka itu caranya jangan oh sudah kalau gitu saya istirahat. Tidak. Ya. Dia berdiri sholat misalnya. Dia baca di dalam sholat. Hah? Kalau dia tidak bisa konsentrasi membaca, dia datangi temannya. Tolong dengarkan ini, saya baca. Dia ambil model lain. Ya. Sebab kalau monoton dengan satu hal, itu membuat jiwa itu apa? Kadang memang penyakit manusia seperti itu. Maka dia pandai mensiasati dirinya. Kalau memang full tidak bisa ini, jangan dia kosongkan dirinya. Dia tidak bisa membaca Al-Quran, baca hadis. Dia bisa baca hadis, baca dari sirah para ulama. Bagaimana mereka belajar? Bagaimana mereka menuntut ilmu? Supaya ya, dapat semangat baru lagi. Kan begitu. Ya, jadi jiwa ini harus disiasati. Karena itu penulis rahimahullah ini memberikan kalimat yang sangat indah. Bimitslu ma khanatil kaslana himmatuhu fatalama hurimal mumbattu bisaimi. Ya. Jadi hati-hati as-samin. Kemudian kata beliau, wadum 'alal baqiyati shalihati wa hawkil was'alillaha rizqan husna mukhtatami. Nah, ini dari wasiat yang sangat indah. Kata beliau rahimahullah, dan selalulah engkau continue untuk menjaga al-baqiyat as-salihat. Al-baqiyat as-salihat ini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa al-baqiyat as-salihat itu adalah berbagai ketaatan, berbagai kurba yang mendekatkan kepada Allah. Dan ada yang mengatakan baqiyat as-salihat itu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini tidak bertentangan ya. Yang pokoknya baqiyat salihat itu adalah ketaatan. Jadi penuntut ilmu itu, kadang sebagian penuntut ilmu berkata, oh ini saya waktunya belajar, saya belajar aja dulu. Ya, nanti rawatibnya ininya nanti belakangan, kalau saya sudah banyak ilmunya baru saya amalkan. Itu keliru ya, penuntut ilmu. Jadi hal-hal yang bisa dia continue, dia jaga, dia pelihara. Rawatibnya jangan dia tinggalkan, sholat malamnya. Kalau dia tidak bisa banyak, dia paling tidak witir, ada witir dia pelihara. Dia jaga, tidak dia tinggalkan. Supaya jiwanya dia latih. Kalau tidak seperti itu, terbiasa jiwa dengan apa? Dengan malas. Ya. Kapan dia punya kesempatan lebih daripada itu, dia lakukan lebih daripada hal tersebut. Nah, karena itu Nabi SAW, beliau adalah pimpinan negara, seorang rasul yang paling sibuk di tengah umatnya. Tapi bersamaan dengan itu seluruh ibadah beliau jalan. Di malam hari orang yang paling banyak sholatnya. Di siang hari beliau juga berpuasa. Ya, banyak orang yang paling banyak berzikirnya, paling banyak takutnya kepada Allah. Lengkap semua dari sumber-sumber kekuatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian haukil, wa haukil. Haukil artinya perbanyak mengucapkan apa? Hah? La haula wala quwata illa billah. Ya, karena ini juga banyak makna di kalimat yang agung ini. Dan kalimat ini disebutkan sebagai perbendaharaan harta di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalimat isti'anah. Kalimat isti'anah. Seorang itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Dan yang keliru di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang membaca kalimat la haula wala quwata illa billah ini kalau kena musibah. Padahal ini kalimat kalau dia memohon apa? Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa kalau keluar rumah apa yang kita baca? Eh? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena memang itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang terakhir kata beliau wadra ila Allah. Sebelumnya masih ada was'alillaha rizqan husna mukhtatami. Dan mintalah kepada Allah rezeki. Semoga engkau diberi dari husnul khatimah. Ini seorang penuntut ilmu harus selalu meminta kepada Allah diberi oleh Allah husnul khatimah, penutup yang baik. Iya. Rezeki dijaga oleh Allah di atas ketaatan, dipelihara, diberi anugerah dengan husnul khatimah. Sebab ini yang paling pentingnya di dalam kehidupannya. Dan untuk bisa di atas husnul khatimah harus ada dari amalan yang dia continue melakukannya. Tidak pernah dia putus di kondisi apapun. Di kondisi apapun. Itulah seorang penuntut ilmu. Baik. Kemudian yang terakhir kata beliau wadra ila Allahi fit tawfiqi mubtahilan fahuwal mujibu wa ahlul manni wal karami. Ya, wadra selalulah engkau memohon kepada Allah, berdoa dengan penuh semangat, apa penuh merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ila Allah fit tawfiq, supaya kamu diberi taufik mubtahilan. Ya, dengan benar-benar memohon kepada-Nya. Kalau seorang hamba seperti itu, fahuwal mujibu, Allah yang menjawab doa. Wahlul manni wal karami, dan Dia yang Maha memberi anugerah dan Maha dermawan. Ini harapan. Ini seperti ini orang berdoa. Ya kalau dia berdoa itu, dia hadirkan Allah itu mengabulkan doanya. Allah itu luas pemberiannya. Allah itu Maha dermawan. Insya Allah doanya akan dikabulkan. Tapi kalau dia berdoa, aduh, ini kelihatannya doa saya nggak diterima lagi deh. Nah, ini sulit kalau seperti itu. Terputus asa namanya. Tapi dia harus hadirkan doa itu penuh dengan apa? Penuh dengan harapan. Dia memohon kepada Allah. Dia ada al-mujib, ahlul manni, wal-karami. Kemudian di akhir dari mampunah ini, penulis rahimahullahu ta'ala menutupnya dengan doa-doa yang agung. Kata beliau, ya Rabbi, ya Hayyu, ya Qayyumu, maghfiratan lima janaitu minal isyani wal-lamami. Subhanallah. Kata beliau, wahai Rabbku, ya Allah yang maha hidup, yang maha Qayyum, aku mohon pengampunanmu terhadap dosa yang kulakukan, apa yang telah kutuai dari dosa dan dari kemaksiatan dan dosa-dosa. Al-lamam itu dosa kecil ya. Al-lamam terkait dengan dosa kecil. Ini seorang penuntut ilmu. Dia selalu memohon kepada Allah, meminta dengan asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Karena itu penulis membawakan tiga nama di sini. Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Supaya selalu diberikan pengampunan oleh Allah terhadap dosa dan maksiat yang dilakukan. Kemudian yang kedua, talabur ridha Allah fil qawli wal i'tiqad wal fi'l, wamnun 'alayya bima yurdika wa fdihi li min i'tiqadin, min i'tiqadin wa min fi'lin wa min kalimi. Ya berilah minna anugerah kepadaku ya Allah pada hal yang engkau ridai, dan takdirkanlah untukku keyakinan dan perbuatan dan pembicaraan yang baik. Ya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi anugerah tiga hal ini. Allah meridainya, ya, ditakdirkan itu untuk dirinya, kemudian dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan yang baik, perbuatan yang bagus dan ucapan yang baik pula. Ya, kalau seorang hamba diberi ini, subhanallah, ini keberuntungan yang sangat besar. Wa alidinaka wansur nasirihi kama wa'attahum rabbana fi asdaqil kalim. Tinggikanlah agamamu ya Allah, dan tolonglah orang-orang yang menolong agamamu sebagaimana engkau telah menjanjikan mereka wahai Rabb kami di dalam ayatmu yang paling jujur, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna lanansuru rusulana walladheena amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan hari ketiga kiamat berdiri. Di surah Ghafir ayat 51. Baik. Kemudian kata beliau, waqsim bi ba'sika rabbi hizba khadilihi warudda kaidal aadi bi nuhurihim. Ya. Kemudian ya Allah, ya patahkanlah dengan siksaanmu, dengan kekuatanmu wahai Rabbku, hizba khadilihi, golongan yang mereka ini menggembosi agamamu, warudda kaidal aadi, dan kembalikanlah makar para musuh, fi nuhurihim, kembali mengenai, mengikat leher-leher mereka sendiri. Ya. Jadi beliau doakan semoga mereka, orang-orang yang menentang agama ini, dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya dan siksaannya, dan semoga mereka yang selalu membuat makar dari musuh-musuh, makar mereka dikembalikan menimpa leher-leher mereka sendiri dan menghancurkan mereka. Wasdud alaihim bizilzalin wa damdamatin kama fa'alta bi ahli al-hijr fil qidami. Iya. Ya Allah, ya. Tekanlah mereka dengan zalzal, dengan gempa, wa damdama, dan dengan apa namanya? Siksaan yang dahsyat. Iya. Dengan siksaan yang dahsyat sebagaimana engkau telah melakukan hal tersebut kepada ahlul hijri, ya. Kepada ahlul hijri. Ahlul hijri siapa? Kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Shalih. Ya. Itu di ayat, ya, di surah Asy-Syams, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Ya. Baik. Jadi kemudian beliau di akhir dari bait syair ini beliau katakan, waja'aluhum rabbana lil khalqi mau'izatan wa ibratan ya syadidal batsy wan niqami. Jadikanlah mereka wahai Rabb kami sebagai pelajaran yang mendalam untuk para makhluk dan sebagai renungan, ya Allah yang maha keras dari siksaan dan hukumannya. Ya wallahu taala alam. Baik, selesai dari buku ini. Insyaallah taala kita akan mengkaji di kajian berikutnya. Lagi beritain? Baik, gugur ya dari sini. Dari cetakan ya. Iya betul, 248. Kemudian kata beliau di akhir, ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَعْصُومِ مِنْ خَطَأِ مُحَمَّدٍ خَيْرُ رُسُلِ اللَّهِ كُلِّهِمْ وَالْآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِئِينَ لَهُمْ tamma nabmi bihamdillahi dhil ni'ami. Kata beliau, kemudian salawat terhadap al-ma'sum min khata'in, yang selamat dari kekeliruan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik rasul Allah seluruhnya, wal ali, demikian pula salawat kepada keluarga, wasahbi, dan para sahabat, wat tabi'in, dan para tabi'in yang mengikuti mereka, wa tamma nabmi, dan selesai nazamku ini, bihamdillahi dhil ni'ami, segala puji hanya untuk Allah yang memiliki segala nikmat. Jadi Nabi itu maksum dari dosa. Ya. Maksum dari dosa. Kalau dosa besar itu menurut kesepakatan ulama, dosa dalam masalah penyampaian agama itu maksum Nabi dalam hal tersebut. Tapi terkait dengan dosa kecil, ya ini ada pembahasannya di dalam hal tersebut, silam pendapat di kalangan para ulama. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa dari semoga diampuni dari dosa-dosanya dan kesalahannya. Jadi kalau memang doa itu berlaku, maka itu kaitannya dengan dosa-dosa yang dianggap sebagai dosa kecil. Nah, itu digugurkan terhadap Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dan di belakang Nabi jatuh dalam kekeliruan itu juga ingin supaya ditunjukkan bahwa Nabi juga manusia biasa sama dengan yang lainnya. Ya wallahu taala alam. Baik, buku berikutnya yang kita akan kaji adalah kitab Fadlul Islam. Ini buku adalah sama seperti manhaj ilmi, seseorang memijak jalan yang benar di dalam beragama. Ya. Sebelum kita mulai membaca silsilah akidah, kita akan baca insyaallah taala buku Fadlul Islam itu. Dan sebelumnya kita ada rencana ya untuk bagi kawan-kawan yang belum bisa baca kitab Gundul, ada program khusus, tapi ini masih dicari waktunya yang tepat. Karena perlu 7 hari secara sekaligus ya kita selesaikan. Jadi kalau diurut per pekan, kapan lama selesainya nanti? Ya. Bisa 3 bulan baru selesai. Kalau kita cari waktu 1 pekan, 7 hari, kita selesaikan materinya sambil praktek. Ya, berikutnya kita praktek saja, nanti saya bisa minta sebagian membaca dan sebagainya, kan? Bisa berkembang. Sisa dilihat waktunya, tapi kayaknya belum waktu dekat ini. Mungkin setelah Ramadan insyaallah taala. Baik. Kemudian untuk buku ini nanti ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaannya. Ada ujiannya. Ya, ujiannya enggak banyak insyaallah. Ya, mungkin 20 pertanyaan, 30 pertanyaan. Ya. Dan insyaallah semuanya bisa menjawab. Insyaallah. Karena hanya pilihan saya. A, B, benar, tidak, itu aja. Ya. Semuanya bisa menjawab. Tapi jawabannya benar atau tidak, wallahu a'lam. Ya. Dan nilai yang diterima paling sedikitnya 80. Paling sedikitnya 80. Baik. Dan insyaallah bisa dapat nilai 100 semuanya. Insyaallah. Dan ujiannya nanti ada apa namanya? Kita akan berikan nanti melalui media, sisa dibuka saja, akan kelihatan nanti, soalnya sisa diisi saja. Ada aturan-aturannya insyaallah taala nanti akan kita susulkan untuk di masa mendatang insyaallah taala. Baik. Waktunya sudah berlalu 5 menit. Ada pertanyaan terkait dengan materi? Ini kuliah umum ya, bisa langsung bertanya. Silakan. Jadi Nabi pernah berbuat kekeliruan di dalam hidupnya. Walaupun itu dosa kecil, tapi sebenarnya tidak dihitung sebagai dosa. Ya. Ya kalau tidak dihitung sebagai dosa, berarti bukan dosa namanya. Kan begitu. Nah, jadi sekarang, dosa kecil itu ketika terjadi dari Nabi, itu dikatakan pada hal yang lumrah sebagai tabiatnya manusia. Itu alasan yang paling indah. Ya. Sebab kalau dikatakan dosa, tidak terhitung, nah itu bukan dosa namanya. Tapi kalau dikatakan dosa pasti digugurkan, nah itu jelas ya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan soleh yang beliau lakukan itu pasti menggugurkan apa? Dari dosa-dosanya. Dikir-dikirkan menggugurkan dosa walaupun seperti buih lautan. Kan dosa kecil kan? Apalagi beliau seorang nabi. Iya. Hanya saja dari kesempurnaan ubudiyah beliau, walaupun dosanya diampuni, beliau tetap apa? Memohon ampun kepada Allah. Itu pelajaran berharga dalam penghambaan dan ubudiyah. Ya Allah taala. Baik. Iya. Benar. Baik. Allah ibarakkan. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Kurang dengar. Apa? Ya, dalam menuntut ilmu. Tubuh punya hak. Iya. Jadi itu tadi saya katakan, tadi saya berikan bahasa, kalau seorang itu dia punya dari bekal-bekal, dia bisa habis-habisan, bisa dia seperti itu. Harus ada bekal yang mendukungnya, dari kekuatan hati, dari keimanan, semangat besar, dari kebiasaan, macam-macam. Nah, itu bisa dia seperti itu. Sebab jiwa itu katanya wa idza kanat an-nufus kibara taibat fi muradiha al-ajsam. Kalau jiwa itu besar, maka jasad itu capek menuruti keinginan jiwa, saking banyaknya yang dia inginkan, jasadnya capek. Dan itu tidak bertentangan kalau dia punya bekal-bekal yang mendukung. Tapi kalau dia tidak punya bekal yang mendukung dan itu bisa membahayakan dirinya, maka itu mana hadis di situ? Inna li jasadika alaika haqqa. Bahwa jasad kamu itu ada hak terhadap kamu, harus diberi juga dari haknya. Jadi bukan artinya dia semangat akhirnya kurang tidur. Ya, kurang tidur bisa membahayakan dia sendiri, misalnya sakit. Tapi ada orang-orang yang subhanallah dengan semangatnya yang besar tinggi, dia bisa di waktu tertentu seperti itu. Semangat di waktu tertentu. Dan itu ada ya di masa sekarang juga itu kelihatan, apalagi di musim-musim haji ya, itu kelihatan. Wallahu taala alam. Baik. Ada pertanyaan lain? Saya jawab pertanyaan di sini. Terkait dengan masalah takdir, ada rinciannya. Ada pembahasannya. Jadi kalau tanya masalah-masalah takdir, kadang perlu diterangkan dulu sebagian poin-poin pelajaran. Nah, ini panjang jawabannya nanti. Benarkah Syekh Al-Albani rahimahullah hanya belajar dari buku dan tanpa guru? Ya ini enggak benar ya, kalau dikatakan beliau tidak ada guru. Ayahnya itu seorang alim, Syekh Al-Albani, ayah beliau. Ya, jadi itu guru beliau. Beliau juga ada guru dari kalangan orang-orang Hanafiya. Dan memang guru beliau tidak banyak, tapi beliau berguru. Nah, jelas ya? Kalau dikatakan hanya belajar dari buku itu tidak. Tidak juga. Karena beliau ada mujalasah, mukatabah antara beliau dan para ulama. Ada diskusi beliau dengan Syekh Bin Baz, dengan Syekh Muhammad Amin Asy-Syafi'i, dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya. Baik. Dan pintu yang seperti ini itu jangan dibuka oleh seorang penuntut ilmu. Pintu membicarakan para ulama yang sudah dikenal dengan kedudukan di tengah apa? Di tengah umat. Yang namanya alim, ucapannya itu ada yang benar, ada yang keliru. Semuanya dicocokkan sesuai dengan Al-Quran dan apa? Sunnah. Ya jangan masuk di dalam membicarakan alim dari sisi yang seperti ini. Baik. Saya ingin bertanya sekaligus meminta nasihat. Saya seorang pemuda berusia 20 tahun. Di satu sisi saya ingin belajar lebih dalam lagi ilmu agama. Tapi di sisi lain hati ini mulai bergejolak dan mendesak untuk segera menikah. Ya. Ini yang pertama untuk penanya, jangan dia pertentangkan antara dua masalah. Kalau dipertentangkan antara dua masalah, itu yang menjadi sebab masalah. Jadi anggap semuanya bisa berjalan lancar. Dia menikah, dengan menikah itu bisa apa? Dia belajar dan menuntut ilmu. Dia belajar dan menuntut ilmu. Dan saya nggak tahu ya bagaimana seorang itu di kondisi dirinya. Karena ada sebagian orang kondisi dirinya kadang dia belum wajib untuk menikah, dalam artian dia masih bisa istiqamah, tidak jatuh di dalam dosa dan maksiat. Ya. Dan kadang ada ilmu dia perlu serius, lebih giat. Ya. Kadang di satu sudut kita nasihatkan untuk dia lebih banyak fokus dulu sampai waktu tertentu dia menikah misalnya. Tapi kadang ada di sudut tertentu disuruh menikah sambil dia apa? Belajar sesuai dengan kemampuan. Nah, ini berbeda-beda keadaannya manusia. Di dalam hal ini setahu saya itu tidak ada jawaban yang tetap. Tidak ada jawaban yang tetap. Tapi sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Ya Allah Ta'ala alam. Bolehkah membaca surah dalam sholat sunnah rawatib dengan tartil dan keras untuk murojaah hafalan? Boleh saja, enggak ada masalah. Kalau dia lakukan itu kadang-kadang. Iya. Sebab menjaharkan bacaan di sholat jahriyah itu sunnah. Sebagaimana dia mensirkan bacaan di sholat sunnah itu adalah apa? Sunnah juga. Jelas ya? Tapi kalau dilarang, tidak ada larangan dalam hal tersebut. Kalau dia lakukan kadang-kadang, apalagi ada sisi maslahat, tidak ada masalah untuk hal itu. Insyaallah taala. Bolehkah seorang muslim bermadhab Ya, ini akan datang nanti pembahasannya ya, di pembahasan fikih. Bahwa bermadhab itu boleh saja dengan makna tertib fikih untuk membangun tertib ilmiah. Ya. Jadi dia belajar di madhab tertentu untuk tertib ilmiahnya. Ya, satu madhab kan dia pelajari, ya, teratur. Kalau dia baca dua madhab bisa bingung nanti. Ya. Jelas ya? Dia buka pembahasan apa namanya? Furudul wudu, orang-orang Syafi'i berkata ada 6. Misalnya. Terus orang-orang Hanabilah berkata 5. Ya bingung dia, mana yang benar 5 atau 6? Ya. Pusing dia hafalnya. Tapi kalau dia baca, sering baca satu madhab saya, enak dia ini ya. Bisa mudah. Nah, sisa ketika dia baca madhab, dia tidak taklid dengan madhabnya. Dia ambil dengan dalil. Kalau dalil berada di madhab lain, dia ambil di madhab lain. Dia cuma hafal di satu poin saja. Madhab berkata begini, dan yang benarnya begini berdasarkan dalil begini. Itu dasar seorang belajar fikih. Jelas ya? Adapun kalau pindah-pindah sana-sini, ya ini kadang kurang bagus untuk seorang penuntut ilmu. Saya kira ada pertanyaan-pertanyaan panjang ya untuk dijawab. Saya jawab yang pendek-pendek aja. Khawatir mengganggu majelis ilmu, maka saya selepas bersin menyuarakan hamdalah dengan sembunyi-sembunyi. Enggak ya, jangan menganggap khawatir. Baca alhamdulillah. Ya, kedengaran juga enggak apa-apa. Jelas ya? Nah, hal yang seperti itu enggak cocok seorang sembunyi-sembunyi. Ya. Nanti seperti belajar itu. Masuk ke masjid, ada tempat kosong. Wah, saya takut mengganggu orang lewat di depan. Saya sembunyi di belakang aja. Kan enggak cocok kan? Yang seperti itu tidak cocok dia menyembunyikan atau malu, padahal yang sisi syar'i harusnya dia semangat mendapatkan pahala di situ. Baik. Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan banyak yang di luar materi. Ada yang kalau dijawab juga panjang, ada yang pembahasannya akan datang. Ya. Maka mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian kali ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyirami hati kita dengan taufik dan keimanan, menguatkan hati kita di atas ilmu syariat, di atas sunnah dan keislaman, di kehidupan dunia, di sakaratul maut, di alam kubur, tatkala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita di beberapa kajian ini, saya bermohon kepadanya semoga kita selalu dimudahkan pada kajian-kajian yang akan datang, dan kita dimudahkan dan dikumpulkan kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kemuliaan. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.